بسم الله. Baik, kemarin alhamdulillah kita telah masuk beberapa wazan dari masdar wazan qiyasi. Kita selesai dari masdar sulasi. Selesai semua ya. Dari masdar sulasi. Selesai semua kemarin ya? Hah? Iya, kata beliau rahimallahu taala, selanjutnya masih dalam bab masdar sulasi, wa ma jaa mukhalifan lima taqaddama falaisa biqiyasi. Wa ma jaa mukhalifan lima taqaddama falaisa biqiyasi. Paham kan? Apa yang datang menyelisih apa yang telah lewat maka bukan qiyasi. Wa innama huwa simai. Maka sungguhnya dia adalah apa? Simai. Yuhfad wa la yuqas alaihi. Dia dihafal ndak dikiaskan padanya. Paham ini? Misalnya ya, alima ya'lamu. Alima muta'addi. Alima muta'addi. Seharusnya masdarnya apa? Alman, kepa'alan. Tapi datangnya, datang dalam bahasa Arab apa? Ilman. Gimana ini? Ya, kita bilang apa? Ini sima'i. Paham? Ini, itu baru bilang. Nah, yang menyelisih kaidah ini dan itu sedikit. Sedikit yang menyelisih kaidah itu adalah sima'i. Bukan asalnya simai, tapi yang menyelisih kaidah ini adalah apa? Sima. Yufat wala yuqas alaihi. Dihafal dan tidak boleh dikiaskan padanya. Tidak boleh dikiaskan padanya. Faminal awal. Maka dari yang pertama, maksudnya contoh yang keluar dari kiasi. Dari yang pertama itu fa'ala. Tolaba. Seharusnya tolaba yang lubu tolban. Tapi datang tolaban. Bangga ni, datang apa? Tolaban. Nabata. Seharusnya nabata yang butuh. Seharusnya apa? Nabtan. Tapi datang nabata. Kataba yang tubuh. Seharusnya apa? Kataban. Karena mutadi. Tapi datang apa? Kitaban. Tan. Ini baru dikatakan apa? Sima. Simai ini sedikit. Harosa ya harusu. Ah, seharusnya kan apa? Harsan. Datang hirosatan. Jelas ini. Hasaba. Ini kenapa hasaba? Dia kan fa'ila. Nah, iya. Dia hasiba. Datang, mungkin datang bahasanya belum nukil begitu dari fa'ala. Ya, ini kan kebiasaan wazan hasiba ini fa'ila, dia hasiba fa'ila. Bukan hasaba. Ya, bisa saja maknanya yang lain. Karena kalau hasiba menghitung, menghisab. Kalau ini hasaba mungkin apa maknanya? Apa maknanya berarti? Apa? Sesuai. Apa? Sesuai. Sesuai. Cukup bisa juga maknanya seperti itu. Iya. Jadi hasaba seharusnya apa? Hasban. Tapi datang simahi husbanan. Jelas ini. Seperti syakara yaskuru seharusnya apa? Syakron. Tapi datang syukron. Ini namanya apa ini? Ini namanya apa ini? Simai. Dakro yakuru seharusnya dakron, tapi datang dikron. Paham? Kata mayak tumu kitmanan seharusnya katman. Kadiba. Kadiba yakdibu seharusnya apa? Katban. Tapi datang kadiban. Golabayaklibu seharusnya golban, tapi datang golabatan. Hama himayatan seharusnya haman. Seharusnya apa? Haman. Tapi datang himayatan. Iya. Gokaro yang piru seharusnya apa? Gopron. Tapi datang gopronan. Aso isyanan. Semua ini simahi. Kodo kodoan. Hada hidayatan. Ro'a ru'yatan. Seharusnya ro'yun. Tapi datang apa masalahnya? Datang ru'yatan. Jelas ini? Berarti ini kita katakan apa? Ini kita katakan apa? Sima, simai. Jelas ini? Wasan yang kedua, yaitu dari fa'ila. Dari fa'ila. Lahiba, seharusnya apa? Seharusnya apa? Lahiba, seharusnya? La'ab. Mutada terlazim ni la'iba. La lazim. Bisa dia la'abal. Kalau mutadi, kalau lazim, ya la'abal. La'abal. Seharusnya begitu, tapi datang apa? Datang apa? La'iban. Seharusnya la'aban. Paham kan? Sedangkan la'iban. Nadija. Seharusnya apa? Nadjan. Sekarang? Nudjan. Kariha karohiatan. Keluar dari asal. Samina simanan. Kobiya kuwatan, kobila kubulan, rohima rohmatan. Jelas ini? Ini semua datang menyelisih apa ini? Kia? Kiasi. Maka kita katakan ini apa? Simai. Sama apa minat tali dari bab yang ketiga? Fa'ula. Bab yang ketiga itu bab apa? Bab apa? Fa'ula. Karuma. Sarunya apa? Kan dua. Kan dia bisa dua saja masdarnya yang dinukil. Fu'ulatan dan fa'alatan. Tapi apa ini karuma yakrumu karoman. Paham? Karoman. Aduma idoman. Majuda majdan. Hasuna husnan. Haluma hilman. Jamula jamalan. Paham kan ini? Ini semua apa? Sima? Simai. Jelas ini? Kesimpulannya itu saja. Ya, apa yang datang menyelisih apa yang telah berlalu itu simai, dihafal, tidak boleh antum kiaskan. Tidak boleh antum kiaskan. Kemudian yang kata beliau rahimahullah taala masadir ghairu thulatsi, masdar selain thulatsi. Kalau selain thulatsi semuanya kiasi. Tidak ada yang simai. Kalau selain thulatsi semuanya kiasi, tidak ada yang simai. Likulli fi'li ghairi thulatsi masdarun qiyasi. Makanya kata beliau seperti itu. Untuk setiap fi'il selain thulatsi, selain tiga ada masdar yang qiyasinya. Ada masdar qiyasinya. Yang belum mulai dengan wazan pertama. Fa masdaru fa'ala bi tasdidil ain, maka masdarnya fa'ala yang ditasdid ainnya fa'ala adalah at-taf'il. Nah, dapat kata fa'ala taf'il, darraba tadrib, qata'a taqti, sabbaha sabbaha kabbara tadrib, hammada tahmid, sama halala tahmid, sama semuanya. Qatahara tathiron, yassara taisiron. Ya, jelas ini. Itu yang ana kasih di miftah dulu sebagai dasar. Setelah itu ada yang dikecualikan yang bentuknya bisa berubah kiasi. Kiasi juga, masih kiasi. Pokoknya tidak ada yang simai. Semuanya apa? Kiasi. Kata beliau, hada idha kana al-fi'lu sahih, sahihan lam. Ini kalau fi'ilnya sahihlamnya. Yang wazannya tab'ilan, kalau fi'ilnya apa? Sahihlamnya. Yaitu asalnya bukan dari fi'il mu'talam. Fi'il apa yang mutalam? Fi'il na'is. Ini syaratnya. Wa amma idza kana mutallaha. Adapun kalau dia mutalnya dia, mutalamnya, fa yakunu ala wazni taf'ilah. Maka wazannya bukan taf'il, tapi taf'ilatan. Hilang ya diganti dengan ta' marbutah. Hilang ya diganti dengan siapa? Diganti dengan siapa? Tak marbuto bihat fiya istaqil wa ta'widuha bita'in fi'a fil akhir, dengan dihilangkan ya ta'ilnya dan diganti dengan tak pada akhirnya. Jelas ini? Ini masya Allah. Kazakka, apa jadinya? Perhatian baik-baik, ini kiasi. Zakka taskiatan. Ya, robba tarbiyatan. Paham ini? Jelas ini? wa nadura maji'us sahih ala taf'ilah. Jarang datang sahih di atas wazan taf'ilah. Jarang datang sahih di atas wazan apa? Taf'ilah. Karena taf'ilah itu asalnya penggunaannya untuk siapa? Untuk mu'tal. Jarang yang sahih. Kata beliau rahmallahu ta'ala, kajarrobah. Seharusnya kan tajri, tapi datang tajribatan. Dakkaro, seharusnya apa ini? Takkir, tapi datang takkirotan. Bassoro. Iya? Bassoro. Datang, seharusnya ini apa ini? Tabasir, tapi datang tabasirotan. Tan. Fakkaro, seharusnya? Takkir. Datang takkirotan. Jelas ini? Iya? Wakammala, seharusnya takmil, tapi datang juga takmilatan. Farroko, seharusnya tafri, tapi datang tafrikotan. Karroma, seharusnya takrim, tapi datang takrimatan. Paham gak ini? Jelas ini? Ini nanti menunjukkan sama kita, berarti bisa nanti dipastikan bahwa wazan, wazan fa'ala punya dua masdar, kiasi. Paham? Ada taf'il dan ada taf'ilatan. Hanya saja taf'ilatan khusus mu'tal. Jarang yang sohi datang darinya. Kemudian kata beliau, waqada yuhamal mahmuzullah mu'amalata mu'talliha mu'talliha fil masdar. Masya Allah. Qada yuhamal, kadang diperlakukan yang mahmuz lam, tahu mahmuz lam maksudnya fi'il mahmuz, tapi hamzanya di mana? Di lam. Ingat, berarti bukan yang di fa dan bukan yang di ain, yang di lam saja. Karena diperlakukan yang mahmuz lamnya, hamzah di lamnya diperlakukan seperti diperlakukan yang mu'tal dalam masdar. Artinya, artinya wazannya tidak tab'in, tapi tab'ilatan. Seperti ini. Kabar ro'a tabri'atan. Paham? Jazza'a tajzi'atan. Paham? Wal kias, padahal kiasnya tabri'an tajzi'an. Paham kan? Intinya tidak keluar dari dua itu. Waza'ama Abu Zaid, dan disangka oleh Abu Zaid anna wurud taf'il fi kalamil Arab mamuzan, ya, aksar min taf'ilah. Masya Allah. Dan disangka oleh Abu Zaid bahwasanya datangnya taf'il dalam kalam orang Arab ketika dia mahmud itu lebih banyak daripada apa? Taf'il. Maka yang dibilang tadi kadang. Paham ya? Kadang. Wa dhahir ibarat sibawai yufidul iktisar ala masumi'ah. Dan yang nampak dari ibaratnya, ungkapannya sibawai, dia memberikan faedah bahwa hal itu terbatas pada apa yang didengar saja. Kalau kita dengar dari orang Arab, dia katakan taf'ilatan, kan aslinya apa? Taf'il. Paham gak ini? Aslinya apa? Taf'il. Tapi kalau kita dengar dari orang Arab, mereka bilang taf'ilatan, ya kita juga bilang seperti itu. Haitu lam yarid minhu illa nabba'a tanbi'a. Karena tidak ada yang datang dari orang Arab kecuali kata nabba'a tambian. Paham gak ini? Tambian. Ini khusus berbicara terhadap yang mahmuz. Paham ini? Terhadap, khusus terhadap kata yang apa? Mahmuz. Selesai. Sekarang masdar, jadi kesimpulannya, kalau fa'ala tab'il, bisa juga apa? Tab'ilan. Wa masdaru af'ala. Dan masdarnya af'ala. Masdarnya af'ala. Tambah satu huruf hamzah di awalnya. Adalah al-if'al. Kiasi. If'al. If'al. Ka'akroma jadinya? Ikroman. Ahsana? Ihsanan. Iya kan? Jelas ini? Asbaha? Hah? Apa? Isbahan. Amna? Imna'an. Paham kan? Demikian seterusnya. Demikian seterusnya. Hada, lihat lagi ini yang enaknya buku ini, alhamdulillah. Itu tadi asli, itu keumumannya. Hada idza kana sahiha al ain. Kalau ainnya sahih. Tahu ain sahih? Artinya bukan fiil ajzab. Paham ini? Kalau di buku dasar jangan kasih ini, bingung orang nanti. Cukup kita bilang wazan masdar dari af'al adalah apa? If'al. Paham ini? Nah, di sini sudah lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Ini untuk menyambut nanti pembahasan yang ada dalam alfiyah. Ya? Jadi kalau sahih ain, ini kalau tidak, kalau fi'ilnya sahih ainnya. Amma idza kana mu'talaha. Adapun kalau dia mu'tal ainnya, ha kembali ke ain. Fa tunqalu harakatuha ila fa. Maka dipindahkan harokatnya ke fa. Wa tuqlabu alifa. Dan dia diubah menjadi alif. Litaharukiha bisababil asli. Wamfitahima qoblaha bihasabil asli. Wamfitahima qoblaha bihasabil an. Ini koedah yang sulit. Tapi tidak sulit sekali. Jadi itu tadi, kalau ada kata af'ala, maka masdarnya apa? If'ala. Kecuali yang mutal ainnya. Fil ajwab. Fil ajwab. Misalnya ada kata koma. Koma. Aslinya apa ini koma? Koma. Koma. Koma. Kan begitu. Kalau diwazankan dengan wazan af'ala, apa jadinya? Akwama. Akwama. Akwama. Paham gak ini? Paham. Tapi karena ini nanti ada perubahan. Akwama. Buat dulu masdarnya akwama. Akwama. Apa? Akwama. Ikwaman. Ikwaman. Kan caranya begitu. Tadi ini berlaku kalau sohi apa? Sohi ainnya. Seperti ya kalau kita katakan ahsana. Ya, menjadi apa? Ihsanan. Ini baru. Pas. Kalau mutal, bukan begitu. Ada proses. Karena belum. Ya, dipindah harokat ainnya ke. Kemana? Ke fa'nya. Paham ini? Kalau ditanya, kenapa pindah? Karena ada huruf sohi, sukun. Sementara setelahnya ada huruf ilah dan harokat. Maka dipindah. Jadinya kalau dipindah? Ikau. Ikau waman. Ya kan ada alif lagi. Paham kan ini? Setelah itu apa yang terjadi kata mereka? Ketemu dua? Gimana ini? Ini kaidah sekarang ini yang belum katakan tadi. Diubah itu ainnya menjadi apa? Alif. Kenapa diubah menjadi alif? Belum bilang. Litaharukiha bisababi hasabil asli. Karena dia berharokat sesuai dengan aslinya. Waw ini kan berharokat aslinya. Yang tadi kan dipindahkan. Artinya sebelum dipindahkan dia berharokat. Betul gak itu? Betul gak itu? Jadi waw berharokat. Ini kan sukun. Apa dia bilang? Sesuai dengan aslinya. Aslinya kan dia apa? Berharokat. Jelas? Jelas kata belum? Wam fitahi makoblaha bihasabil an. Dan dipatah sebelumnya sesuai dengan keadaan sekarang. Ini kan? Ini. Kobnya. Berharokat? Kan tadi sukun. Kalau aslinya dia bilang sekarang dia berharokat. Maka kalau ada waw berharokat sebelumnya fathah, maka dia diganti menjadi alif. Paham gak ini? Jadilah apa jadinya? Jadinya ikoman. Paham? Setelah itu ketemu dua sukun. Kita lihat lanjutannya. Thumma tuhdabul alifu ats-tsaniyah. Kemudian dihilangkan alif yang kedua. Allah. Dihilangkan alif yang kedua. Litiqa'is sakinain. Karena ketemu dua sukun. Dihilangkan alif yang berapa katanya? Yang kedua. Kenapa kedua? Orang biasanya hilang yang pertama. Betul enggak? Kan kalau ketemu dua sukun selalu hilang yang pertama. Paham kan ini? Ini yang kita mau tahu kenapa bisa ini penulis bilang begitu. Paham kan? Nah, para ulama berselisih yang hilang ini alif pertama atau kedua. Paham? Sebagian ahli bahasa mengatakan yang pertama. Kenapa yang pertama? Karena dia yang pertama ditemukan. Iya kan? Kan sukun biasanya itu sukun pertama, itu yang pertama hilang. Jelas kan? Karena dia yang pertama didapatkan dalam kalimat. Jelas? Sementara ulama bahasa yang lain enggak, yang kedua yang harus hilang. Kenapa? Karena alif pertama huruf asli, sementara alif kedua huruf tambahan dalam masdar. Kan? Ahsana, yuhsinu, ihsanan. Alifnya ini apa? Tambahan. Kan begitu? Alif ini tambahan. Paham? Sementara ihsan yang ini, ikwaman. Kan bau itu asli. Kemudian diubah menjadi apa? Alif. Berarti alifnya apa? Asli atau tambahan? Asli. Itu alasan mereka. Maka dihilangkan yang kedua. Karena alif pertama adalah alif apa? Alif pertama adalah alif? Asli. Bukan tambahan. Maka yang lebih utama dihilangkan adalah tambahan. Karena dia memang tidak ada dalam kalimat. Intinya semua sama. Jadinya nanti mau hilang pertama, kedua sama. Cuman mereka berselisih. Siapa yang dihilangkan dengan alasan masing-masing sudah ada. Jelas? Jelas ini? Jelas ini? Jadi kata beliau, dihilangkan yang kedua. Kenapa hilang? Alasannya karena ketemu dua sukun. Betul, karena ketemu dua sukun. Yang pertama juga kalau antum hilangkan, alasannya karena ketemu dua sukun. Sama-sama aja saja. Paham gak ini? Cuma beda alasannya. Iya. Yeah. Kemudian kata beliau kama saya ini sebagaimana akan datang. Kemudian setelah itu langkah terakhir wa tu'awwadu anha at-ta'u. Kemudian digantikan darinya ta. Jadi alif tadi itu yang antum hilangkan. Mau antum hilangkan yang pertama atau hilangkan yang kedua, semua alifnya diganti dengan apa? Ta. Dia sini. Dan itu nanti menjadi hujah orang yang mengatakan hilang yang pertama. Kan biasa hilang huruf asli dan digantikan dengan ta. Misalnya kata wa'ada ya'idu, masdarnya apa? Wa'ada ya'idu, apa masdarnya? Kan idatan. Apa yang hilang? Wow, huruf asli atau tambahan? Asli, kemudian diganti dengan ta. Kan biasa dia begitu. Paham kan? Gua sampai ribu-ribu. Paham kan? Artinya ini sama, sebenarnya alasan-alasannya semuanya apa? Sama. Semuanya kan diganti dengan ta. Jadi antum mau hilangkan yang tambahan ganti ta. Antum mau hilangkan asli diganti apa? Ta. Itu semua datang dalam bahasa Arab. Semua datang dalam bahasa Arab. Iya. Jadi ganti ta, maka jadilah apa? Ka'akoma ikomatan. Perhatian baik-baik panjang prosesnya itu. Jadi sekarang apakah bisa kita katakan ini simai atau kiasi? Nah, satu kaidah bahwa ibadal, ilal ibadal tidak berpengaruh pada wazan. Artinya kita tetap katakan ini adalah kiasi. Cuma diproses, ada penghilangan, ada pemindahan. Paham gak ini? Jadilah seperti itu. Jelas? Jadi tetap kita katakan apa? Ini adalah apa? Kiasi. Jangan sampai karena kita dapat beda, langsung kita katakan apa? Sima. Salah. Wa anaba inabatan. Jelas ya? Kemudian kata beliau wa qad tuhdafu ta idza kana mudhafa. Masyaallah. Kadang dihilangkan lagi ta-nya itu kalau dia apa? Mudhaf. Jelas ya? Kadang dihilangkan apa? Ta apabila dia diidhafakan. Kenapa bisa? Kenapa dia dihilangkan? Karena kata mereka mudhafun ilai bi manzilati ta. Mudhafun ilai itu sama dengan siapa? Tak, kan tadi kita ganti taknya karena tidak ada apa-apa. Setelah itu ada mudhaf ilaih, ya sudah. Boleh kita hilangkan apa? Tak. Paham soleh? Hah? Alhamdulillah. Abdul Wahab? Paham saudaraku? Paham. Mubar mana? Ada jidia? Alhamdulillah. Kemudian kata Allah Rahmatullah Ta'ala. Ala mastarahu Ibnu Malik. Ini di atas apa yang dipilih oleh Ibnu Malik. Nah, contoh ya dalam Al-Qur'an, wa iqamas salati. Seharusnya kan iqamatah, kan dari kata aqama yuqimu iqamatan. Paham? Tapi di sini dihilangkan ta-nya. Iqamas salati. Wa ba'duhum ya yahdhibuhu mutlaqo. Sebagian mereka menghilangkannya mutlak, maksudnya walaupun dia tanpa idopa. Paham gini? Walaupun tanpa apa? Idopa. Waqad yaji'u ala fa'al. Selesai ini terakhir. Waqad yaji'u ala fa'al. Kadang datang masdarnya di atas wajan apa? Fa'al. Paham gak ini? Kadang. Lihat. Bifatil padin. Bifatil fa'nya. Ka'ambata nabata. Seharusnya apa? Ambatan nabatan, seharusnya imbatan. Tapi datang nabatan. Seperti ato, ato, kan ato, seharusnya apa? Itoan. Tapi datang atoan. Jelas ini. Walaupun sebagian ulama bahasa mengatakan itu isi masdar, bukan masdar. Beda isi masdar dengan apa? Masdar. Jelas ini. Isi masdar artinya isi bermakna masdar, tidak sama dengan masdar. Jelas ini jalan keluarnya. Atau-atauan. Wa isamunah hina idin isim masdar. Mereka namakan ketika berbeda ini dengan isim masdar. Jelas kan? Isim yang bermakna apa? Masdar. Selesai. Kita cukupkan dulu dua ini. Alhamdulillah, insya Allah antum bersabar ya. Antum hadir terus karena susah nanti saya pahamkan Ibnu Aqil kalau ini tidak tuntas. Ya, jangan sampai ada sebagian orang mengatakan nanti ikut Ibnu Aqil saja menderita. Saya ada kasih tahu memang pernah dulu kita waktu di Yaman. Jadi mustafinya ini tidak ngajar sorok. Oh langsung kita silsilanya itu tupa wasobiah, mata jurmiah, tupa wasobiah, mutamimah, kodul irob, kotur nada, langsung Ibnu Aqil. Ketika ditanya tidak ada yang paham. Karena sebagian orang Arab tidak belajar sorof, karena mereka memang seringnya ambil pelajaran itu satu saja dalam sehari, karena mereka santai kampungnya. Kalau kita ambil tak empat, tak lima, karena mau pulang kampung cepat-cepat, iya kan? Betul nggak?